kamu? Ah, apain sih dari tadi? Enggak, kemarin aku baru download lagu-lagu gitu, tapi belum sempat aku dengerin. Nah, tuh pemirsa, sesama musisi pun download lagu yang berbayar. Iya, jangan pernah beli apapun yang bajakan. My Geisha, stop membeli barang bajakan. Stop download musik dari ilegal website. Terima kasih untuk My Geisha dan pemerintah yang sudah mendukung program ini. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kepada Kapolri, Bapak Jenderal Badrodin Haiti. Kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Rudiantara. Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Triawan Munaf, yang telah berkomitmen untuk menghapuskan pembajakan musik di negeri tercinta ini. My Geisha, ayo kita dukung program ini dengan membeli yang asli. Bukan bajakan, maju terus musik Indonesia.